Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أخوانا في الدين عزكم الله وبارك الله فيكم إن شاء الله melanjutkan pembahasan dari kitab منهج السالكين وتوجيه الفقه في الدين لشيخ العلامة Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya telah kita bahas tentang bab luqatah, tentang barang temuan. Telah kita jelaskan bahwasannya barang temuan ini bisa dikategorikan menjadi tiga bagian. Yang pertama, barang temuan yang sifatnya barang-barang yang tidak berharga. Nah, maka yang demikian boleh untuk diambil walaupun tanpa diumumkan. Yang nilainya kecil, sampai dicontohkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala seperti roti atau seperti sambuk. Nah, yang jelas barang-barang yang dianggap kecil nilainya, walaupun uang tapi dianggap kecil, uang ribuan misalnya, maka boleh mengambilnya walaupun tanpa diumumkan. Yang kedua, barang temuan yang sifatnya hewan yang hilang. Nah, hewan yang hilang pun dibagi oleh para ulama, ada hewan yang hilang yang mana binatang buas yang kecil tidak bisa memangsanya, seperti sapi, unta. Maka hewan yang hilang ini tidak boleh dimiliki, tidak boleh diambil sebagai barang temuan secara mutlak, ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang telah kita jelaskan tentang unta yang hilang. Nah, seorang bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana unta yang hilang, apakah boleh dimiliki? Ya. Nabi SAW menjawab, tidak boleh. Ya. Kenapa? Dikarenakan unta yang hilang tersebut, unta memiliki cadangan untuk air minumnya. Memiliki sepatu yang bisa menempuh perjalanan. Dan juga dia bisa mendatangi air kalau haus, bisa memakan pohon-pohonan, daun-daunnya, sampai ditemukan oleh pemiliknya. Nah, sehingga barang atau hewan yang sifatnya demikian tidak boleh untuk dimiliki secara mutlak, walaupun diumumkan selama setahun. Tidak boleh. Nah, yang ketiga, yaitu yang selain yang pertama, yang kedua. Dalam artian, barang-barang yang memiliki nilai, atau hewan yang hilang, yang binatang buas yang kecil bisa memangsanya. Anjing, misalnya. Atau yang semisal yang memangsanya. Maka jenis yang ketiga ini boleh untuk diambil sebagai luqatah, tapi dengan syarat diumumkan selama setahun. Nah, disyaratkan bagi yang mengambilnya, dia harus mengumumkannya selama setahun. Kalau setelah setahun tidak ada yang memilikinya, boleh dia memilikinya. Boleh dia menggunakannya. Nah, Ini berkenaan dengan luqatah telah kita bahaskan, telah kita jelaskan sebelumnya. Nah, tinggal satu lagi pembahasan luqatah, yaitu luqatah yang ditemukan di tanah haram. Ya. Maka luqatah yang ditemukan di tanah haram tidak boleh dimiliki selama-lamanya. Walaupun benda-benda tersebut yang pada asalnya boleh untuk dimiliki kalau setelah setahun tidak ada yang mengakunya. Nah, tapi kalau ditemukan di tanah haram, tidak boleh memiliki selama-lamanya. Dan terus diumumkan. Ya, tidak boleh mengambilnya. Kalau ada bagian untuk pengumuman, serahkan kepada bagian tersebut. Nah, barakallahu fikum. Masuk kepada bab yang berikutnya. Babul musabaqah wal mughalabah. Bab tentang saling berlomba dan saling mengalahkan. Nah. Qala Syaikh Sa'di rahimallahu ta'ala wa hiya salasatu anwa'in. Perlombaan atau saling berlomba, saling mengalahkan, ini ada tiga macam. Yang pertama, nau'un yajuju bi'iwadin wa ghairihi. Jenis yang pertama, jenis perlombaan yang boleh ada taruhan dan yang lainnya. Wa hiya musabaqatul khair wal ibil wassiham. Yaitu perlombaan pacuan kuda, balap unta, dan juga memanah. Ya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nanti akan disebutkan hadis Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, la sabaqa illa fi huffin au hafirin au naslin. La sabaqa, ada sabaqa, ada sabqa. Ya. Kalau sabaqa, ini maknanya taruhan. Menaruh taruhan. Tidak ada taruhan. Kecuali dalam perlombaan huffin. Nah, huffin ini kinayah. Ya, kinayah terhadap unta. Tidak ada perlombaan kecuali pada balap unta. Au hafirin. Hafirin. Ini kinayah kepada kuda. Atau pacuan kuda. Au naslin. Naslin ini adalah panah. Dalam artian, tidak boleh menaruh taruhan dalam suatu perlombaan, melainkan hanya pada perlombaan balap unta, atau pacuan kuda, atau memanah. Ya. Ini jenis yang pertama. Jenis yang di sana boleh adanya taruhan. Nah. Kita baca dulu supaya lebih jelas. Yang kedua dan yang ketiga. Wa nau'un yajuju bila iwat. Yang ketiga. Yaitu jenis perlombaan yang diperbolehkan. Tapi tanpa ada taruhan. Wala yajuju bi'iwad. Dan tidak boleh kalau ada taruhan. Wahia jami'ul mughalabat bighairi salasati al-madhkurah. Yaitu semua perlombaan-perlombaan selain dari tiga perlombaan yang disebutkan tadi. Apa tiga perlombaan tadi? Balap kuda. Apa lagi? Memanah dan? Balap unta. Barakallahu fikum. Ya. Selain dari tiga perkara ini, boleh berlomba-lomba, tapi dengan syarat apa? Tidak boleh ada taruhan. Nah, seperti misalnya apa? Balap lari, ya, nggak boleh ada taruhan. Nah, atau balap apa lagi? Mobil, balap perahu, balap sepeda, dan semisalnya. Boleh berlomba dengan lomba tadi, tapi tidak boleh saling menaruh taruhan. Nah, Nabi SAW ketika beliau dalam keadaan safar bersama Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, fasabaqtuhu ala rijli. Nah, diajak berlomba ya oleh Nabi SAW, berlomba lari. Nah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mendahului Nabi SAW, menang dalam lari. Pala mahamatul lahma sabaqtuhu fasabaqani. Nah, tapi ketika mulai banyak daging, kata Aisyah, aku mengandung banyak daging. Nah, agak apa namanya gemuk, melakukan perlombaan tersebut, ternyata Nabi SAW mendahulunya. Kata Nabi, hari bitilka as-sabqah, ini sebagai balasan terhadap lomba yang dahulu aku kalah. Nah, di sini menunjukkan bolehnya balap lari. Nah, dan dengan syarat tadi, tidak boleh adanya taruhan. Nah, kita baca dulu. Wa bi ghairi nardi wa satranji wa nahwihima fatahrumu mutlaqan. Sebagian tadi, jenis yang kedua ini, jenis perlombaan yang diperbolehkan dengan syarat tidak ada taruhan. Kalau ada taruhan, tidak boleh. Itu semua perlombaan-perlombaan selain dari tiga yang disebutkan tadi, dan selain an-nardi. Nardi itu dadu. Main dadu. Wasan ronji dan catur. Dan yang semisalnya. Permainan ini, permainan dadu, permainan catur, patah rumu mutlakon. Maka diharamkan secara mutlak. Nah, wahwan na'u salis, dan itu merupakan jenis yang ketiga. Ya, jenis yang ketiga, yaitu jenis perlombaan yang diharamkan secara mutlak. Nah, apa maksud mutlak? Baik ada taruhan ataupun tidak ada taruhan. Apa saja tadi? Dadu dan juga satu. Nah, ini sangat melalaikan sekali. Ya. Dan juga bisa diikutkan kepadanya main kartu. Ya. Kartu. Barakallahu fiik. Wa huwa an-na'u tsalits, ini macam yang ketiga. Li hadis, berdasarkan hadis, la sabaqa illa fi huffin aw hasirin aw naslin. Rawahu Ahmad wa Tsalatsah. Berdasarkan hadis, tidak ada taruhan kecuali pada perlombaan balap apa tadi? Balap unta atau hafirin atau balap kuda atau naslin atau memanah. Rawahu Ahmad wa Tsalatsah, diriwayatkan Imam Ahmad wa Tsalatsah. Nah, Tsalatsah ini Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik. Ya. Paham insyaallah. Wa amma ma siwaha, adapun selain daripada itu, fa innaha dakhilatun fil qimar wal maisir. Maka masuk ke dalam al-qimar wal maisir. Ya. Perjudian. Nah, kalau ada taruhan selain dari tiga perlombaan yang disebutkan tadi, ini masuk ke dalam perjudian. Paham insyaallah? Baik. Hadis yang disebutkan tadi, la sabaqa illa fi huffin aw hafilin aw naslin. Tidak ada taruhan kecuali pada perlombaan unta atau pacuan kuda atau memanah. Makna hadis ini, nah, disebutkan oleh para ulama tentang bolehnya saling menaruh taruhan. dalam 3 perlombaan tersebut. Nah, walaupun dari kedua belah pihak, si A, si B misalnya, berlomba pacuan kuda. Nah, boleh si A memberikan taruhan, si B pun memberikan taruhan. Ini yang dirojihkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Saling menaruh satu dengan yang lainnya. Ya. Kalau kau mengalahkan saya, misalnya, saya akan kasih kamu berapa. Atau akan kasih hadiah, ini dan itu. Tapi kalau misalnya saya menang, nah, apa taruhanmu? Misalnya. Nah, ini dibolehkan pada 30 bahan tadi. Ya. Kenapa? Dikarenakan mengandung maslahat yang besar. Nah, di antara bentuk persiapan untuk apa? Jihad. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Allah mengatakan persiapkanlah untuk mereka apa yang kalian mampu dari kekuatan. Al-quwwatu ar-ramyu. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan itu adalah ar-ramyu, melempar, memanah. Ya. Paham insyaallah. Taib atau memanah? Si A dengan si B. Nah, ingin melakukan perlombaan memanah. Saya bertaruh satu dengan yang lainnya. Ini diperbolehkan. Dan ini bukan termasuk judi. Tapi kalau selain daripada 3 tadi, ini masuk ke dalam perjudian. Ya. Misalkan sekarang, contoh yang ringannya, si A dengan si B, balap lari. Ya. Balapan lari, lomba lari. Nah, si A berikan taruhan. Kalau kamu menang, saya akan berikan 100.000. Nah, si B pun sama. Kalau kamu menang, saya akan berikan 100.000 kepadamu. Saling memberikan taruhan. Maka taruhan ini termasuk ke dalam perjudian. Ya. Dikatakan apa? Ihtimal al-gunum wal-gurum. Di sini ada kemungkinan untung dan rugi yang tidak jelas. Spekulasi judi. Nah, beda dengan dagang ya. Kalau dagang, kemungkinan untung. Ya, sehingga dia dagang. Tapi kalau judi, spekulasinya nggak jelas. Kemungkinan untung rugi yang nggak jelas. Nah, sehingga setiap jual beli yang mengandung spekulasi judi, untung dan rugi yang nggak jelas, ini masuk ke dalam perjudian. Termasuk juga dalam masalah tadi, perlombaan, taruhan. Selain 3 perkara tadi, kalau ada taruhan antara kedua belah pihak, nah, maka ini masuk ke dalam perjudian. Ya. Atau lomba futsal, misalkan. Nah, antara kelompok A, kelompok B. Kelompok A ada taruhan. Nah, kalau kamu menang, ya, yani-yani saja. Taruhannya, kamu bisa minum teh botol. Nah, kalau yang menang, minum teh botol. Yang kalah, gak minum. Yang menang, minum teh botol. Yang bayarin apa? Yang kalah. Nah, ini kan ringan kan ya? Nah, ini masuk ke dalam perjudian. Ya. Kadang, kebanyakan masyarakat gak tahu masalah ini. Atau misalnya poli. Nah, yang menang, minum teh botol. Yang kalah, yang bayarin. Nah, ini ada taruhan di sini, ya, ada taruhan di mana ada kemungkinan untung dan rugi yang nggak jelas. Nah, dan ini masuk ke dalam khimar, perjudian. Atau mungkin sekarang diadakan lomba, ya, lomba seperti tadi misalnya futsal. Nah, membuka beberapa kelompok. Tapi masing-masing kelompok harus menyerahkan pendaftaran. Nah, pendaftaran dengan nilai yang lumayan. Ya. Dan yang menang nanti juara satu, juara kedua, ada hadiahnya. Nah, ini pun masih masuk ke dalam khimar, perjudian. Ya. Kenapa dengan uang pendaftaran tersebut, dia berharapkan untuk menang. Nah, mudah-mudahan tergantikan. Ya. Sehingga ada kemungkinan untung dan rugi yang jelas tadi. Nah, ini enggak boleh. Tapi kalau kepada 3 perkara tadi, lomba, memanah, pacuan kuda, atau balap unta, ini diperbolehkan. Walaupun masing-masing memberikan taruhan. Kenapa? dikarenakan maslahatnya lebih besar. Kata Syaikh bin Utsaimin rahimahullah taala, dikarenakan maslahatnya lebih besar. Ya, untuk persiapan jihad. Nah, sebagai hasungan. Nah, untuk berkuda dan juga memanah dan juga unta. Ya, untuk membawa barang-barang, perlengkapan para mujahidin dan dibawanya oleh unta. Nah, barakallahu fikum. Kalau renang bagaimana? Sudah minta taruhan? Nah, ini adalah hal yang dianjurkan. Tapi kalau masa taruhan, hanya pada 3 perlombaan tadi. Nah, karena di antara hal yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Begitu juga mana dianjurkan. Nah, dan Syaikh bin Utsaimin, beliau mengkiaskan kalau sekarang ya, bisa latihan menembak dan semisalnya. Nah, balap unta atau apa unta kemudian berarti tadi kuda ini bisa dibaratkan kalau sekarang latihan pesawat tempur. Nah, atau juga ad-dababah, tank dan semisalnya yang digunakan untuk berperang. Nah, barakallahu fikum. Paham soalnya? Yang jadi masalah bagaimana kalau sekarang yang memberikan taruhan itu bukan dari kedua kelompok, tapi ada kelompok ketiga atau orang ketiga. Ya. Si A, si B melakukan perlombaan. Nah, masing-masing tidak mengeluarkan taruhan. Ya. Orang yang berlomba tidak mengeluarkan taruhan. Tapi taruhan dari pihak ketiga. Nah, sponsor misalnya. Nah, balap ini, balap itu, balap renang misalnya. 4 orang, 3 orang, ya. Sponsornya memberikan taruhan, yang menang dikasih hadiah 100.000 misalnya. Nah, maka kalau demikian saya mengatakan boleh. Yang ketiga ini disebutkan muhallil, yang menghalalkan. Nah, ya asalnya bentuknya adalah dikarenakan apa? Dikarenakan si A, si B enggak ada kemungkinan untung dan rugi. Nah, kemungkinannya untung atau tidak untung dan rugi. Ya. Kenapa? Dikarenakan yang berlomba tadi enggak mengeluarkan uang pendaftaran, enggak mengeluarkan taruhan. Jadi kemungkinannya untung atau kemungkinannya enggak untung, enggak rugi. Nah, kalau menang untung, kalau kalah enggak untung, enggak rugi. Insyaallah. Ya, ini enggak ada lagi spekulasi judinya. Kenapa dilarang tadi? Ada taruhan dikarenakan mengandung unsur spekulasi judi. Nah, adapun ketika enggak ada taruhan, yang memberikan taruhannya ada pihak yang lain, pihak ketiga, maka hilanglah ilahnya. Hilang alasannya, yang dia mengapa? Ya, banin misalnya perlombaan. Nah, banin enggak mengeluarkan taruhan masing-masing. Ya. Bukan taruhan, tapi taruhannya dari pengurus misalnya, ya, dari pengajar. Nah, yang menang kasih hadiah nanti, hadiahnya ini, hadiahnya itu. Nah, maka dia mau apa? Demikian. Tapi kalau yang baninnya ada uang pendaftaran supaya nanti pendapat uang dalam tersebut digunakan untuk memberikan hadiah kepada yang juara, nah, ini mengandung spekulasi judi yang tidak boleh. Aku insyaAllah. Nah. Yang ketiga kita sebutkan tadi. Permainan yang diharamkan secara mutlak. Baik adanya taruhan ataupun tidak ada taruhan. Walaupun taruhannya di pihak ketiga. Nah. Contohnya apa tadi? Dadu dan juga catur. Nah, dalilnya hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Man la'iba bin Nardashir, baka annama sabagha yadahu fi lahmihi zir wa damihi." Rahu Muslim. Barang siapa yang bermain dadu seakan-akan dia mencelupkan tangannya pada daging babi dan darah babi. Ya, ya, perumpamaannya sangat mengerikan. Orang yang main dadu itu seakan-akan dia mencelupkan tangannya. Nah, pada daging dan darah babi. Haram daging babi, haram darah babi. Diriwayatkan Imam Muslim. Nah, dan juga hadis yang lain tentang haramnya catur dari Maisarah bin Habib mengatakan marra Aliun ibnu Abi Talib, Ali bin Abi Talib melewati suatu kaum yal'abuna bisatranji, sedang bermain catur. Faqala ma hadhi tamasil allati antum laha akifun, kata Ali bin Abi Thalib, berhala-berhala macam apa ini yang kalian berdiam diri padanya? Nah, catur kan bentuknya bentuk berhala, ya. Ada bentuk raja, bentuk patih misalnya, bentuk banteng, ya, dan kuda, nah, pion-pionnya, ya. Barakallahu fikum. Apa lagi? Picung-pucung. Kuncung. Kuncung. Ini bentuk-bentuk. Ini berhala. Berhala-berhala kecil. Nah. Sehingga diharamkan. Nah, berhasilkan ini seperti tamasil. Berhala-berhala kata Ali bin Abi Thalib. Nah. Diwakil oleh Abu Saibah dan juga Imam Baihaqi. Sekarang kan jadi perlombaan. Ya. Masuk ke dalam olahraga ya. Olahraga asah otak. Harakulahikum. Ya. Nah, emang kalau serta itu melalaikan sekali. Nggak tahu waktu. Nah, bisa sampai berjam-jam itu. Ya. Kadang-kadang memindahkan satu langkah saja. Bisa sampai satu jam. Nah, makanya ada waktu ya. Kalau pemain catur itu. Ada waktu. Waktu time-nya. Nah, satu langkah itu berapa waktunya. Ini nggak boleh, haram permainan ini. Ada taruhan, gaya taruhan, atau main-main saja. Nah, atau yang menaruh, yang memberikan taruhannya orang lain, tidak boleh, secara mutlak. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Selesai pembahasan tentang musabaqah wal mughalabah. Mohon insyaallah. Paham ya? Nah. Ada pertanyaan foto lo? Jadi kalau misalkan antara A dan B misalkan berlomba, yang dimaksud itu A dan B-nya saling bertaruh. Kalau yang diperlombakan adalah balap kuda, balap unta sama manah boleh. Tapi kalau selain itu walaupun si A dan B yang bertarung tidak boleh. Tapi kalau misalkan perlombaannya itu perlombaan apapun, tapi yang bertarung itu pihak lain. Misalkan kalau misalkan si A yang menang, si A yang dapat hadiah, atau si B yang menang, si B dapat hadiah. Apapun lombanya boleh. Boleh kecuali perlombaan catur dan. Kecuali perlombaan catur dan itu. Jadi kalau misalkan A dan B yang berlomba, ada dia sama dia bertarung. Nggak ikut lomba saat misalkan bola gitu saat. Nah, ini bertarung, kalau misalkan ini yang menang, ya kamu yang bayar ke saya gitu. Kalau misalkan nah, ini sama judi, nah ini jelas-jelas judi, ya. Kira kan tadi ada kemungkinan untung dan rugi. Nah, si C dan si D ini dia bertaruh, dan dia kemungkinan untung dan rugi. Nah, untung dan rugi. Sementara yang tadi si A dan si B bertaruh, berlomba, si C yang bertaruh, nah, ini dengan kerelaan hatinya si C bertaruh. Nah, sebagai sponsor tadi, kerelaan hatinya, yang menang antara si A dengan si B, dia akan diberikan hadiah. Ya. Sementara, gambaran yang tadi disebutkan tadi, yang lombanya si A dengan si B, yang taruhnya si C dengan si D. Nah, gak ada hubungannya lagi. Dan ini kemungkinan ada ihtimal gunung wal gurung. Kemungkinan untung dan rugi. Nah, kemungkinan dia menang, dapat taruhan, kemungkinan dia kalah, ya, hilang uangnya, gitu ya. Sementara kalau si A dan si B yang bertaruh, si A dan si B yang bertaruh, nah, si C sudah merelakan. Nah, nggak ada kemungkinan dia untung dan rugi. Yang jelas siapapun yang menang, dia memberi taruhan, memberi hadiah pada publik. Ini yang terjadi banyak sekarang ini. Taruhan main bola misalnya, ya. Kalau menang, oh ini yang menang grup ini. Nah, kalau menang nanti kamu bayar saya sekian. Nah, ini judi, jelas judi. Barakallahu fiikum. Merajalela perjudian ini. Bukan hanya pada kartu saja, ya, atau dadu saja. Tapi tadi, setiap permainan jadikan judi sekarang. Ya. Padahal dia enggak ikut berlomba. Dia bukan sponsor. Nah, jadikan judi. Ada apa kompetisi sepak bola, kompetisi bola voli, kompetisi ini dan itu, jadikan sebagai judi. Nauzubillah. Tapi itu enggak terbatas A dan B itu ya. Kalau misalkan yang bawa kudanya banyak orang, nah, kumpulin, masukin tas misalkan uangnya. Kalau 500 meter di depan, depan duluan sampai sana, boleh ngambil gitu. Yeah. Itu nggak ngawal. Kalau balap kuda nggak apa-apa. Nah, balap kuda, balap unta, hilaf tadi ya. Sebagai mengatakan harus ada yang orang ketiga sponsornya. Tapi kan saya mengatakan tidak. Berdasarkan dua hadis tadi. Nah, khusus pada tiga perlombaan tadi. Ya, boleh. Setiap pelomba bertaruh. Nah, khusus pada tiga perlombaan tadi. Nah, tapi kalau selain pada tiga perlombaan tadi, tidak boleh bertaruh. Kecuali dari pihak yang lain tadi sebagai sponsor penyemangat. Nah, tapi kalau di antara peserta, nggak boleh. Sekarang kan banyak kasus yang jenis-jenis cabang olahraga gitu ya, yang di mana di situ ada atlet-atletnya gitu. Maksudnya kan atlet itu dibayar, gitu. Jadi bukan untuk dibayar dengan tujuan untuk ini mendapatkan hadiah. Gitu. Tapi itu gimana? Ini yang jadi masalah tuh si uang hasil dari ini. Jadi gajinya si atlet ini gimana? Gitu? Apakah selain dari tiga ini itu semuanya haram atau gimana? Gitu? Sekarang umum ya, perlombaan-perlombaan yang ada sekarang itu ya masing-masing mengeluarkan apa namanya pendaftaran atau bayaran sebelum bertanding ya, kemudian demikiannya nih hampir semuanya. Nah, misalnya ada klub ini, nah klub A, klub B, nah masing-masing klub ini mempunyai pemain atletnya. Nah, dan masing-masing klub ini kalau ingin mengikuti kejuaraan, dia harus memberikan uang pendaftaran. Ya, uang pendaftaran. Di mana tentunya yang menang dapat hadiahnya. Nah, ini sama masuk ke dalam kimar. Ya, masuk ke dalam kimar tentu dia. Nah, dan juga bagi atlet-atletnya ya dikhawatirkan tadi. Nah, kalau menerima uang dari hasil tersebut, khawatir masuk ke dalam, nah, menerima hasil perjudian. Barakallahu fikum. Ya, ini apa? Min babi ihtiyat, babi kehati-hatian, meninggalkannya. Nah, barakallahu fikum. Kecuali tadi saya sebutkan, nah, dia bertanding, ya, yang apa namanya? Yang memberikan hadiahnya, nah, bukan dikarenakan taruhan antara kedua klub yang mendukungnya tersebut. Nah, seperti tadi, si A dengan si B, ya, bertanding. Si C, nah, yang nggak ada kaitan dengan si A dengan si B, dia memberikan hadiah, apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya si A dengan si B, si A punya backing, si C, si B punya backing, si D, nah, kemudian si D dengan si C ini bertaruh. Ya. Bertaruh. Nanti yang menang. Nah. Yang menang. Taruhan tersebut diberikan kepada yang menang. Nah. Maka ini hasil daripada tadi perjudian antara si C dengan si D. Ya. Hasil perjudian tersebut diberikan kepada siapa? Si A atau si B yang menang. Nah, ini termasuk mengambil hasil perjudian tadi. Nah, dikhawatirkan demikian. Barakallahu fiikum. Kalau pakai sponsor, biar ada yang sponsor. Ada sponsornya. Ya, kalau hadiah dari sponsor enggak apa-apa. Nah, hadiah dari sponsor tadi. Apa-apa. Tapi tadi? Ada pendaftaran tadi. Kalau yang memberikan hadiah itu dari sponsor. Iya, itu. Jadi ada pendaftarannya. Iya, yang saya ada pendaftarannya. Ya tadi, nggak ada kemungkinan untung rugi. Kemungkinannya untung atau nggak untung nggak rugi. Ini deh. Ya. Kalau ada kemungkinan untung rugi, nah jelas ini mengandung spekulasi judi. Kalau menarikkan dadu sendiri, permainan dadu itu sendiri seperti apa? Dadu, ya. Masuk ke monopoli sama unggarkannya. Ya katanya ke sana juga. Ada dadu di sana. Ya. Ada berapa dadunya. Nah. Dadu, kartu, main kartu juga ini masuk ke sana. Gaple tentu saja. Gaple dadu-dadunya. Gaple. Ya. Pemainnya seperti itu. Nah. Sangat melalaikan. Dadu. Jadi ganti jangan sama dadu. Sama angka 1, 2, 3. Benar, ini dadu. Barulah bisa. Kalau lari itu bisa dikaitkan ke pacuan budan ya? Beda, beda. Lari yang mana apa beda lagi? Kenapa? Kuda berapa hari beda? Ada balap hari sudah ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan tapi ini. Motor. Hah? Motor ya. Beda ya. Beda juga. Beda beda. Nah, ini hufin atau hafidin atau naslin. Nah, barulah itu. Tapi kalau dalam olahraga ada olahraga asungan olahraga berkuda. Nah, mungkin bisa ya. Motor juga masuklah kita latihan juga. Nah, tapi untuk jihad untuk apa? Nah, dikatakan tujuannya penyemangat Nabi Sosan untuk olahraga berkuda diantaranya untuk persiapan jihad diantaranya. Nah, maksudnya jihad pakai motor pakai apa? Nah, atau pakai maka sebenarnya menunjukkan mengkiasannya kepada di tank, pesawat tempur. Nah, kalau zaman sekarang ini, ya. Kalau motor kan jarang pakai jihad sekarang ya. Ada. Melempar mana gitu? Melempar ar-ramyu ini as-saham mana? Kalau ramyu ini secara umum tombak melempar masuk olahraga yang dianjurkan. Ada olahraga yang dianjurkan, tapi di sana tidak boleh ada taruhan. Ya, seperti berenang dianjurkan, tapi nggak boleh ada taruhan di sana. Nah, dan juga tadi diantaranya juga tombak mungkin. Nah, melempar tombak, ya, dianjurkan persiapan jihad, tapi tidak ada taruhan yang ada tadi tiga perkara tadi, hufin atau hafin atau naslin. Nah, tentang balapan unta atau kuda atau memanah berkuda. Terima kasih. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah.